Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 108 melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalul kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Artinya, apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu, dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Pendengar yang dimuliakan Allah, sampai detik ini kita juga masih mengkisahkan tentang Bani Israel. Namun redaksinya lebih terarah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita juga masih mengkisahkan tentang nasih dan mansuh yang dipertanyakan oleh Bani Israel kepada Nabi Muhammad. Kalaulah dalam Islam itu ada perubahan, kenapa kok itu bisa terjadi? Maka nasih dan mansuh itu merupakan jawaban bahwa perubahan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak saja terjadi dalam Al-Qur'an, tapi ajaran-ajaran terdahulu pun telah dinasakh dengan datangnya ajaran nabi setelahnya. Jadi, ajaran yang dibawa oleh umat sebelum Nabi Musa dihapus dengan keberadaan datangnya Nabi Musa, begitu juga datangnya Nabi Isa menghapus sebagian hukum terhadap apa yang terdapat dalam ajaran Nabi Musa, begitu juga Al-Quran menghapus hukum yang terdapat di dalam Taurat dan Injil. Maka di sini merupakan suatu hal yang wajar dalam tatanan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Zat yang Maha Mengetahui dan pemilik alam semesta. Maka di sini sekali lagi timbul pertanyaan, kalaulah demikian, boleh enggak kita meminta kepada Rasul suatu hal yang nampaknya tidak masuk akal untuk diwujudkan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan sekali-kali melakukan itu. Dan suatu hal yang menarik, apa yang terjadi pada diri Bani Israel terhadap nabinya Musa disebutkan Allah dengan tidak menyebutkan nama. Jadi disebutkan umat Islam jangan seperti Bani Israel, tidak demikian ungkapannya. Tapi disebutkan kama su'ila Musa min qabl, tidak disebutkan sosoknya Bani Israel. Artinya apa? Umat Islam tidak pernah sama dengan Bani Israel. Maka disebutkan su'ila, tidak kama sa'ala Bani Israel Musa min qabl. Tidak disebutkannya kata-kata Bani Israel merupakan hormat Allah kepada kaum mukminin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penghormatan yang telah diberikan Allah ini tidak pula dicemarkan. Maka disebut di sini setelah dihormati, jangan sampai kita merusak keimanan yang kita miliki, karena itu adalah seburuk-buruk jalan, sawa asabil. Maka wa may yatabaddalul kufra bil iman faqad dhalla sawa asabil. Kita telah dihormati Allah dengan tidak menyebutkan kita seperti Bani Israel, maka kita tidak harus meminta suatu hal yang di luar dari jangkauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini saja mungkin pengantar kita di pagi yang berbahagia ini. Baik, Ustaz Jenal Arifin, di sini ada satu tanyaan gini, Ustaz ya. Jadi kalau kayak gitu dari yang telah dijabarkan keterangan ayat 109 dari surah Al-Baqarah, kebanyak 108 dari surah Al-Baqarah ini. Jadi kita melihat kenyataan orang kita ini enggak meyakini bahwasannya Islam yang kita imani itu anugerahnya luar biasa kan, Ustaz. Nah, sehingga orang mampu mengatakan Inti ini kayak Bani Israel nih, banyak tanya gitu. Hmm. Banyak tanya. Jadi kalau saya mendengar ayat ini, Ustaz, seakan-akan orang Islam yang banyak tanya itu kayak Bani Israel gitu. Apakah memang image-nya kayak gitu betul dalam kajian kita ini? Iya, jadi telah kita bahas pada kisah sapi, penyembelian sapi, di mana bahwa dilarang untuk bertanya dalam hal-hal yang bentuknya perintah. Tetapi untuk mencari wawasan dibenarkan. Di sisi lain, mencari wawasan pun kalau misalnya untuk menjebak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana permintaan Bani Israel untuk arinallah jahroh, itu kan suatu hal yang menjebak. Artinya ya mungkin enggak Allah dilihat. Allah mungkin dilihat di akhirat kelak. Tetapi apa yang mereka minta itu kan bukan lagi untuk menguatkan iman. Jadi sebenarnya disalahkan pertanyaan itu karena tujuannya sudah berbeda dari yang diinginkan tadi. Apakah kemudian bisa disamakan umat Islam dengan Bani Israel? Sebenarnya ayat ini mungkin saja disamakan. Kalau misalnya bertanya terhadap hal-hal yang di luar dari aturan yang telah ditetapkan. Tetapi itu tadi, Allah tidak ingin menyamakan itu. Maka janganlah bertanya sehingga akhirnya menjadi sama begitu. Iya, Ustaz Zainal, saya kalau melihat redaksi firman Allah Subhanahu wa taala ini, khususnya pada awal firman beliau ini, Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan am turiduna. Kata-kata turiduna ini kan kalau kita pergunakan, kita lihat kepada ilmu nahu dan sharaf, ini kan bentuk daripada fi'il mudhari'. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin untuk tidak meniru orang-orang Yahudi dengan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar kemampuan beliau, seperti bertanya tentang kiblat, tentang ruh dan yang lain-lainnya. Nah, saya melihat karena ini fi'il mudhari', ya, yang artinya terjadi pada masa lampau, sekarang dan akan datang, okay? Mungkin saja hal ini juga terjadi pada saat sekarang ini, begitu. Artinya kita mungkin akan menyaksikan orang-orang Islam yang mempertanyakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencoba untuk berkilah dengan alasan logika, dengan alasan-alasan yang lain, sehingga seakan-akan mereka itu mengganti keimanan dengan kekufuran. Artinya bahwa ayat ini menunjukkan hal ini mungkin terjadi pada saat sekarang dan mungkin terjadi pada masa yang akan datang dan sudah mungkin pernah terjadi pada masa dahulu. Jadi kata-kata turiduna ini senantiasa. Nah, kita lihat saat sekarang ini betapa banyak orang-orang yang mencoba merubah firman-firman Allah dengan fatwa-fatwa Tuan Syekh, dengan logika-logika mereka, sehingga seakan-akan mereka itu benarlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yatabaddalil kufra bil iman. Mungkin seperti itu tambahan. Iya, benar sekali apa yang disebutkan tadi, bahwa memang ayat, karena dalam fi'il mudhari ini akan terus berkesinambungan, maka yang menjadi catatan selanjutnya, jangan sampai pertanyaan itu tadi menyebabkan kita menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja bertanya untuk menambah iman. Tujuan bertanya menguatkan iman. Jangan pula bertanya untuk menjadi seorang yang kafir dan menjual iman pula. Namun sekarang, Ustaz, kalau saya melihat ini, Ustaz, ada semacam tren di kalangan katakanlah cendikiawan-cendikiawan muda Islam saat sekarang ini. Mereka mencoba mempertanyakan sesuatu yang mungkin sudah, katakanlah sudah mapan di tengah-tengah masyarakat, gitu. Mempertanyakan kembali jilbab, mempertanyakan kembali busana muslim dan busana muslimah, mempertanyakan kembali kesakralan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencoba mengilustrasikannya dengan kehidupan manusia. Bahkan ada satu buku yang saya baca, di mana salah seorang dedengkot daripada jaringan Islam liberal mengatakan begini, kita tidak perlu terlalu sibuk membahas tentang sirah sahabat, ya, perjalanan kehidupan sahabat, karena kita hidup di Indonesia. Jadi yang perlu kita islamkan itu adalah sejarah-sejarah perwayangan, sejarah-sejarah dari cerita-cerita yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam. Artinya sudah berkembang di tengah masyarakat Islam Indonesia. Artinya kita perlu menciptakan suatu kisah teladan dari hal-hal yang seperti ini. Sehingga kita tidak ke Arab-Araban gitu ya. Perlu kita menciptakan semacam fikih Indonesia, Islam Indonesia. Jadi ini bagaimana sebenarnya Ustaz? Iya, jadi sebenarnya yang mau kita pegang itu apa gitu. Jadi dalam sesuatu itu ada substansi, ada eksiden, arot, tambahan, tulang, daging, rongga tubuh ini adalah esensi. Sedangkan kulit kita warnanya putih, coklat, sawo matang, nah itu namanya arot, esiden. Begitu juga agama kita ini ada esensinya, ada eksidennya. Memang ada budaya, tapi ada esensi. Begitu Islam ini turun, jadi sebenarnya apa esensi dari Islam itu? Apakah Arab itu esensinya atau esidennya? Apakah Indonesia itu esensinya atau esidennya? Jadi itulah yang sebenarnya yang harus kita dudukkan terlebih dahulu. Suatu hal yang menarik bahwa disebutkan Al-Quran itu merupakan sumber hukum, sumber petunjuk dalam Islam. Hadis Nabi merupakan tataran kedua dari sumber itu. Itulah mungkin esensi agama kita ini. Ketika mencoba mencari esidennya seperti budaya Arab, budaya Indonesia, budaya Jawa, itu boleh saja terjadi. Tapi begitu budaya dijadikan esensi dan esensi dijadikan budaya, disitulah letak yang fatal. Ketika ini Al-Quran adalah bahasa Arab, kemudian coba diindonesiakan, kemudian dibuang semua kisah dalam Al-Quran karena itu baunya Timur Tengah semua. Jadi sekarang yang sisa dalam Al-Quran ini apa gitu? Karena ada kecenderungan ini nampaknya, Ustaz. Karena kan berangkat dari pemahaman seperti inilah orang mengatakan bahwa tidak ada pemahaman yang jelas di dalam Al-Quran tentang jilbab itu, begitu. Dan tidak ada kesakralan Nabi di dalam Al-Quran, begitu. Karena Nabi juga salah kok di dalam surah Abasa dijelaskan. Jadi saya melihat ada semacam upaya pengkaburan-pengkaburan dengan dalih ilmiah ini, Ustaz, begitu. Kira-kira kayak mana ini, Ustaz, dengan ayat ini kalau kita lihat, Ustaz? Iya, jadi kita kembali lagi permasalahannya, penafsiran dan fikih itu wawasan. Jadi ulama-ulama yang mengkaji fikih itu berbeda antara satu dengan lainnya titik kesimpulannya. Tapi semuanya sepakat bersumber dari Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Jadi jangan sampai dibuang Al-Quran dan hadisnya, dipegang fikih yang berbeda tadi. Itu kan sudah membuang esensi dan mengambil yang esidennya. Dalam banyak kasus kita sekarang melihat yang parsialnya dengan membuang yang jauharnya, yang inti permasalahannya. Begitu juga dengan masalah jilbab. Jilbab ditetapkan, terus ukurannya bagaimana, itu kan menjadi aturan main yang mungkin antara satu mazhab dengan yang lain berbeda. Tetapi tetap dalam Al-Quran disebutkan wayudnina min jalabihinna, itu min jalabihinna, itu berlaku bukan saja untuk keluarga Nabi tapi wanisa ilmu minin. Jadi di situ ada kita nisa ilmu minin, aturan mainnya terserah, tapi kriterianya ada. Jangan sampai kemudian ini namanya jilbab, cuman kutang dengan celana dalam saja jadi bilang jilbab. Itu kan namanya, itu kan aturan main yang kurang apa, yang selera dia, bukan menurut syariah. Itu dia. Jadi permasalahannya kita kembalikan lagi kepada esensi tadi, esensi agama situ, inti permasalahannya itu dipegang, jangan sampai parsialnya dipegang kemudian intinya dibuang. Inilah sebenarnya yang mencoba untuk menggoyahkan pilar-pilar agama, dan itu sebenarnya tidak diinginkan. kembali lagi ke kajian kita, sangat disayangkan kalau kita memperdalam agama akhirnya kita menjual iman. Wa may yatabaddalul kufra bil iman faqad dhalla sawaa'as sabiil. Maka disebutkan apalah gunanya dunia yang kita peroleh, karena dunia itulah aradul hayatid dunya. Arad itu adalah pernak-pernik dari kehidupan, itu bukanlah esensi dari kehidupan itu sendiri. Esensi dari kehidupan itu sendiri adalah iman kepada Allah dan hari akhirat, di mana kita akan memperoleh ganjaran yang kita lakukan di dunia ini. Mungkin cukup sekian kajian kita di hari yang berbahagia ini. Saya Zainal Arifin beserta saya Ustadz Ardiansah, Ustadz Hanafi dan Ustadz Safiar mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.